Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah halaqah kita yang ke-34 dalam mengkaji kitab Bahjatu Qulubil Abrar. Kita sudah sampai pada hadis yang ke-31, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asri'u bil janazah, bersegeralah di dalam mengurus jenazah. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi, jikalau jenazah itu adalah jenazah yang saleh, maka berarti itu adalah kebaikan yang kalian antarkan jenazah itu kepadanya. Wa in taku ghaira dzalika, namun jikalau tidak demikian, fa syarrun tad'unahu 'an riqabikum, maka berarti itu adalah kejelekan yang kalian lepaskan dari pundak-pundak kalian. Muttafaqun 'alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menjelaskan bahwa hadis ini mencakup beberapa permasalahan-permasalahan penting. Di antaranya yang pertama adalah perintah untuk bersegera di dalam mengurus jenazah. Dan itu tentunya mencakup bersegera untuk memandikannya, mengkafankannya, serta membawanya ke pemakaman dan menguburkannya, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan pengurusan jenazah, yang semua itu sifatnya adalah fardu kifayah. Penyegeraan ini diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara umum, kecuali pada beberapa kondisi di mana di situ ada maslahat yang lebih penting yang mengharuskan penundaan pengurusan jenazah tersebut. Maka pada kondisi seperti itu boleh untuk ditunda sampai selesai maslahat atau tercapainya maslahat yang akan didapatkan tersebut. Dan Rasulullah SAW menjelaskan alasan mengapa beliau memerintahkan untuk bersegera mengurus jenazah itu. Alasannya adalah apabila jenazah itu merupakan jenazah orang yang baik, maka itu berarti merupakan kebaikan yang kita berikan kepada jenazah tadi, karena dia akan segera mendapatkan kenikmatan, yaitu dia akan mendapatkan maslahat dengan disegerakan. Namun jikalau tidak demikian, maka berarti maslahat yang kita berikan adalah maslahat untuk orang yang hidup, yaitu bersegera untuk dijauhkan dari kejelekan yang sedang mereka bawa. Kemudian Syekh Abdurrahman tadi juga menyebutkan bahwasanya kalau dalam mengurus jenazahnya saja kita diperintahkan untuk bersegera, maka tentunya yang lebih utama lagi kita diperintahkan untuk bersegera untuk membebaskan jenazah ini dari hutang-hutang, untuk menyelesaikan masalah hutang-hutang dan menyelesaikan masalah hak-hak yang berkaitan dengan jenazah, karena dia tentunya lebih penting, lebih butuh pada hal tersebut agar bebas dari tanggungan yang dia pikul. Kemudian faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah anjuran untuk memperhatikan keadaan seorang muslim baik ketika dia hidup maupun setelah dia meninggal, yaitu dengan cara kita bersegera untuk memberikan kebaikan kepadanya, baik kebaikan dalam urusan agamanya maupun kebaikan dalam urusan dunianya, serta dengan cara menjauhkan dari sebab-sebab kejelekan, serta anjuran untuk menjauhi orang-orang yang jahat atau orang-orang yang jelek perilakunya. Faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini, penetapan tentang adanya nikmat barzakh dan juga azab barzakh atau azab kubur. Sebagaimana hal itu telah disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara mutawatir yang sangat banyak. Dan nikmat serta azab kubur tersebut dimulai sejak jenazah diletakkan di dalam kuburnya, yaitu apabila telah selesai proses pemakaman, maka dia akan dihadapkan. Bisa jadi dia mendapatkan nikmat, bisa jadi azab yang akan dia dapatkan. Oleh karena itu kita diperintahkan, dianjurkan untuk berdiam sesaat setelah memakamkan jenazah, yaitu untuk mendoakannya, memintakan istighfar, serta minta kepada Allah ketetapan bagi jenazah itu, agar ditetapkan di atas ucapan keimanan. Faedah yang lain yang terkandung di dalam hadis yang mulia ini, adanya peringatan tentang sebab-sebab nikmat kubur dan juga azabnya. Adapun sebab-sebab nikmat kubur tersebut adalah dengan sifat kesalehan yang dimiliki seorang ketika hidupnya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tadi menyebutkan, fa in kan salihah. Kalau jenazah itu adalah jenazah yang saleh, yaitu ketika hidup dia melakukan kesalehan, amal-amal saleh yang mencakup iman kepada Allah dan Rasul serta taat terhadap perintah Allah dan Rasul, itu membenarkan kabar yang datang dari Allah dan Rasulnya, menjalankan perintah-perintah serta menjauhi larangan. Apabila itu menjadi sifatnya, maka dia akan mendapatkan nikmat, mendapatkan kebaikan di kuburnya, di alam barzakhnya. Adapun sebab-sebab azab, maka sebaliknya, yaitu tidak adanya sifat kesalehan di dalam dirinya, yang bisa jadi karena dia ragu terhadap agama yang mulia ini, atau karena dia berani untuk melakukan hal-hal yang Allah haramkan, atau karena dia meninggalkan hal-hal yang Allah wajibkan. Apabila dia lakukan hal-hal tersebut, maka dia terancam dengan adanya azab kubur. Dan juga sebab-sebab lain yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang Nabi SAW, yang semuanya itu kembali kepada permasalahan tidak solehnya dia, atau tidak ada kesolehan yang dia miliki selama hidupnya atau semasa hidupnya. Maka ini merupakan sebab yang bisa mendatangkan nikmat, atau justru sebaliknya, sebab-sebab yang bisa mendatangkan azab ketika di alam barzakh atau di alam kubur. Demikian yang bisa kita kaji pada halaqah kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan hadis berikutnya di halaqah mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.